Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif Asy-Syaikh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqh al-Asma'il Husna. As-Sami'u wa huwa ismun takarrara wurudu fil Qur'an fima yaqrabu min 50 mawdian. Minha qawlu ta'ala: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: السميع. berkata الشيخ عبد الرزاق حفظه الله dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah As-Sami, yang Maha Mendengar. Nama As-Sami' ini diulang-ulangi dalam Quran Al-Karim sekitar 50 tempat. Dari 50 tempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya ini, yaitu As-Sami'. Di antara tempat tersebut firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama: Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Itu Khawla bintu Tha'labah yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal suaminya. Suaminya menziharnya. Menzihar dalam bahasa Arab, zihar adalah hukuman dari seorang suami kepada istri. Di mana suami mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Punggungmu haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Namanya zihar, adalah merupakan bahasa kiasan. Sebagaimana aku haram mencampuri ibuku, engkau kuharamkan bagi diriku sebagaimana haramnya ibuku. Dalam Islam, zihar ini perkara yang besar, terlarang. Tak boleh seseorang menghalalkan apa, mengharamkan, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Menyamakan istrinya yang halal baginya dengan ibunya yang haram dia campuri. Karena itulah dia datang kepada Rasulullah melaporkan suaminya menziharnya. Allah berfirman, wa tashtaki ilallah, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang mukmin, mengeluhnya kepada Allah, bukan mengeluhnya di medsos. Banyak orang-orang mengeluh di medsos. Ya, ini adalah perkara yang fatal, menunjukkan kurangnya iman, kurangnya akidah, sehingga mengeluh kepada manusia. Cintanya ditolak, mengeluh kepada manusia. Ya, keluhlah kepada Allah Jalla wa'ala, lapor kepada Allah. Usahanya hancur, mengeluh kepada manusia. Wa tashtaki ilallah, dia mengeluh kepada Allah Tabaraka ta'ala, melapor kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Dia datang kepada Nabi karena perkara-perkara aib. Dia malu terdengar orang banyak. Dia berbicara kepada Nabi berbisik-bisik di rumah Ibunda Aisyah. Ibunda kita sendiri tak mendengarnya secara jelas, kecuali hanyalah suara-suara orang-orang berbisik. Sementara Allah mendengar perbincangan keduanya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Mendengar segala sesuatu. Basir dan Maha Melihat. Wa qawluhu ta'ala juga dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'un, tidak akan pernah ada yang dapat sama sebagaimana Allah. Wa huwas sami'ul basir, Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'id, dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat ya pondasi Ka'bah. Minal baiti wa Ismail, ditemani oleh putranya Ismail. Rabbana taqabbal minna, kedua-duanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amaran kami ini. Innaka antas sami', sungguhnya Engkau mendengar perkataan kami. Al-alim, mengetahui kondisi kami. Nah. Was-sami'u huwa alladhi yasma'u jami'al aswati 'ala ikhtilafil lughati wa tafannunil hajat. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahru. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Wa sami'a samuhu al-aswati kullaha, fala takhtalifu 'alayhi al-aswat wa la tastabihu wa la yashghaluhu minha sam'un 'an sam'in wa la yughlituhu tanawwu' al-masail wa la yubrimuhu kathratu as-sa'ilin. Was-sami', dan nama Allah As-Sami', yaitu alladhi yasma'u jami'al aswat, dialah Tuhan Allah yang mendengar segala macam bentuk suara. Al-ikhtilafil lughat, dengan segala macam bentuk perbedaan bahasa. Wa tafannunil hajat, dengan segala macam aneka ya permintaan manusia, doa-doa manusia, doa makhluk kepadanya. Allah dengar semuanya. Bahkan Allah mendengarkan segala macam hajat hewan-hewan ternak, hewan-hewan kecil, semut-semut. Nabi Sulaiman pernah lewat ya, ketika ingin meminta agar Allah turunkan hujan, ingin melaksanakan salat istisqa, dia mendengarkan suara semut merintih kepada Allah Jalla wa'ala, mengangkatkan tangan-tangannya ke atas. Ya Allah, janganlah Kau haramkan kepada kami rahmat-Mu, hujan-Mu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Maka Sulaiman pun berbalik, dia berkata kepada kaumnya, pulanglah. Faqad suqitum bighairikum, sungguh kalian telah diturunkan Allah, akan diturunkan Allah hujan dengan sebab doa selain kalian. Allah mendengarkan segala macam bentuk suara, dengan segala macam bahasa, dengan segala macam bentuk permintaan yang beraneka. Semuanya Allah dengarkan. Ya. وقد استوى في سمعه سر القول وجهره. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala perkataan yang dirahasiakan, perkataan yang disimpan dalam hati seseorang, perkataan hati atau yang dibisikkan ke telinganya sendiri, maupun perkataan disebutkan dengan terang-terangan, dijelaskan, didengarkan manusia, sama bagi Allah tabaraka taala. Adapun kita hanya mendengar suara yang dijaharkan, itu pun jika memang dijaharkan dengan jahar yang membuat kita dapat mendengarnya. Adapun Allah Jalla wa'ala, Allah mendengarkan segala suara, baik yang dijaharkan atau yang disirkan. Allah berfirman, sawa'un minkum man asarul qawla wa man jahara bih. Sama saja bagi Allah, di antara kalian ada orang-orang yang merahasiakan perkataan, menyembunyikannya, dan orang-orang yang menjelaskan perkataan tersebut. Wa huwa wa man huwa mustakhfin bil lail, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang bersembunyi daripada kegelapan malam. Ketika malam pekat dia bersembunyi, berbuat kejahatan, kemaksiatan, ya Allah Subhanahu wa taala, sama bagi Allah orang yang bersembunyi di malam hari. Wa man huwa saribun bin nahar, atau orang yang berjalan terang-terangan di siang hari, ya tak ada beda bagi Allah, sama saja. Kita hanya dapat melihat ketika ada terang, ketika siang hari. Malam hari kita tak bisa melihat. Allah Jalla wa'ala sama baginya siang dan malam. Sama bagi Allah suara yang tersembunyi atau suara yang jahar, semua dikenal Allah, diketahui Allah, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'a sam'uhu al-aswati kullaha. Dia mendengarkan segala macam suara. Fala takhtalifu 'alaihi al-aswat wa la tashtabih. Tak pernah bagi Allah Subhanahu wa taala bercampur baur semua suara, sehingga ya samar bagi Allah. Adapun kita, antum dapat mendengar suara saya karena hanya saya yang berbicara. Andai kata ada 5 orang semacam saya di depan ini semua bicara, bisa antum paham. 5 orang, 1, 2, 3, sama-sama bicara. Bisa antum paham? Tak paham. Gila orang itu. Semua bicara, siapa mau dengar? Subhanallah. Allah Jalla wa'ala, setiap orang berdoa, bermunajat kepadanya, meminta kepadanya, kadang tak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Padang dia, hanya bisa bahasa Batak, hanya bisa bahasa Sunda. Allah Jalla wa'ala mengetahui semua suara mereka, memahaminya, mendengarnya. Jalla wa'ala. Fala takhtalifu 'alaihi al-aswat wa la tashtabih, tak ada sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala akan serabut, campur baur segala macam bentuk perkataan samar karena campur baurnya, tidak. Wala yashghaluhu minha sam'un an sam'in, Allah Subhanahu wa taala tak akan dibuat sibuk gara-gara mendengarkan suara yang satu untuk mendengarkan suara yang lainnya. Kita jika fokus dengan seseorang bicara, kemudian datang orang bertanya, semua ngajak kita bicara, ketika kita disibukkan dengan ini, kita tak mampu mendengarkan yang ini dan itu. Tapi Allah, dia dengarkan suara Fulan, dia dengarkan suara Alan, dia dengarkan suara Zaid, dia dengarkan suara Amru, semua dia dengarkan. La yaghlituhu tanawwu'ul masail, tak pernah bercampur baur bagi Allah segala macam bentuk permintaan manusia. Andai kata ada 10 orang suruh masing-masing minta kepada kita hajatnya. Ini minta uang, ini minta mobil, ini minta. Ketika 10-nya dikumpulkan semua, kita lupa yang mana minta mobil, yang mana minta uang, yang mana minta perak. Allah Jalla wa'ala tak ada baginya ya yang samar. Subhanahu wa ta'ala. La yaghlituhu tanawwu'ul masail, tak akan pernah bercampur baur beragam permintaan manusia. Tak ada yang bercampur baur sehingga salah alamat, salah memberikan. Kalau kita diminta orang banyak, kadang-kadang salah alamat. Ya, yang minta A kita kasih B, yang minta B kita kasih C, tapi tidak dengan Allah Jalla wa'ala. Wala yubrimuhu kathratus sa'ilin, tak pernah menyulitkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dengan banyaknya orang-orang yang meminta. Naam. Rawa al-Imam Ahmad wa ghayruhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat: الحمد لله الذي وسع سمعه الأسوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Wa fi riwayatin qalat tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai. Imam Ahmad meriwayatkan dan yang lain-lain selain beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Sungguh telah datang perempuan itu yang melaporkan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berbicara kepada Nabi, sementara aku ada pada satu sisi rumah, aku tak mampu mendengar sepenuhnya apa yang dia katakan. Padahal Allah mendengar dari atas langit ketujuh. Maka Allah turunkan ayat, sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang melaporkan suaminya kepadamu dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam riwayat lainnya perempuan itu berkata, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in, maha tinggi Allah, maha berkah Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Naam. Balau qamal jinn wal insu kulluhum min awwalihim ila an yarisa Allahul arda wa man 'alayha fi sa'idin wahida wa sa'alu Allah jami'an fi lahdatin wahida wa kullun 'arada hajatahu wa kullun tahaddasa bi lahjatihi wa lughatihi li sam'ihim ajma'in. La sami'a ajma'in. Duna an yakhtalitu alaihi sautun bi sautin aw lughatun bi lughatin aw hajatun bi hajah. Naam. Balau qamal jinnu, sekiranya seluruh bangsa jin wal ins, seluruh bangsa manusia, ya, kulluhum min awwalihim ila an yarithu Allahul ardh wa man 'alayha fi sa'idin wahidin, jika dikumpul atau berkumpul seluruh bangsa jin, seluruh bangsa manusia dari awal hingga akhir zaman, hingga bumi ini Allah Subhanahu wa taala mewarisinya, maksudnya hari kiamat, mereka semuanya dikumpulkan dalam satu saf, satu baris. Wa sa'alullaha jami'an fi lahdatin wahidah. Ya, jika dikumpulkan seluruh manusia sejak diciptakan manusia Adam, sejak diciptakan bangsa jin, seluruhnya dikumpulkan sampai hari kiamat, diberdirikan dalam di satu tempat dalam satu baris, dan setiap orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Wa kullun arada hajatahu, setiap makhluk itu menghadapkan kepada Allah segala hajatnya. Wa kullun tahaddatsa bilahjatihi, setiap makhluk itu bicara dengan bahasanya, ya, dengan lahjatnya, dengan logatnya, wa logatihi, dengan bahasanya. Ya, manusia berapa miliar jumlahnya, berapa bahasa, di negeri kita ratusan bahasa. Batak aja bercabang-cabang, ada bahasa Batak Karu, Batak Pakpak, ya, Batak Mandailing, Batak Nias, dan seterusnya, baru satu. Ya, logatnya pun Sunda, banyak logatnya. Subhanallah. Baru satu negeri, bagaimana satu dunia? Betapa banyak bahasa di dunia ini. Betapa banyak dialek di dunia ini, ya. Berapa miliar jumlah manusia, berapa banyak jumlah jin, semua bahasa, semua berbicara dengan lahjahnya, dengan dialeknya, dan dengan bahasanya. La sami'ahum ajma'in. Pastilah Allah dapat mendengarkan semua yang mereka katakan, semua yang mereka minta. Duna an yakhtalita alaihi sautun bisautin, tak perlu harus bercampur baur suara dengan suara lainnya sebagaimana kita. Aw lughatun bilughah, tak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala khawatir kita bercampur baur antara bahasa dengan bahasa. Aw hajatun bihajah, atau bercampur baur antara permintaan yang satu dengan permintaan yang lain. Naam. Wa min ad-dalaili 'ala hadha qawluhu subhanahu fil hadis al-qudsi, ya 'ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'an illa kama yanqusu al-mukhitu idha ghumisa fil bahri al-mikhyatu illa kama yanqusu al-mikhyatu idha ghumisa fil bahri. Wa min ad-dalaili 'ala hadha, dan dalil tentang hal ini bahwasanya Allah mampu mendengar seluruh suara makhluknya, manusia maupun jin, ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama kali kuciptakan hingga yang paling akhir, bangsa manusia, bangsa jin, semua berdiri dalam satu baris, semuanya meminta kepadaku, dan aku memberikan setiap orang apa yang dia minta, Allah tak akan pernah sedikit pun kurang baginya, tak akan pernah mengurangi sedikit jua pun daripada kerajaanku, kecuali sebagaimana berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya jarum. Andai kata masukkan jarum, tariklah jarum tersebut, berkurang gak air laut? Berapa yang menempel di jarum? Masukkan jarum, tarik, paling yang menempel hanya sedikit sekali, ya, di dalam jarum tersebut. Dan air laut tak pernah berkurang ketika dimasukkan kepadanya jarum. Subhanallah. Artinya ketika seluruh makhluk yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, bangsa jin yang begitu banyak jumlahnya, bangsa manusia dari awal hingga akhir semuanya meminta, semua Allah kabulkan, tak ada yang tidak dikabulkan, apapun yang mereka minta dikabulkan, tak pernah mengurangi kekayaan Allah Jalla wa'ala. Paling-paling berkurangnya kerajaan Allah dari permintaan mereka bagaikan berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya apa? Jarum. Tuhan kita Maha Kaya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita banyak berprasangka jelek kepada Allah, padahal Dia Maha Kaya, senantiasa melimpahkan rezekinya. Kita selalu bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita khawatir tak makan, kita khawatir tak dapat rezeki, kita khawatir rezeki seret, kita khawatir banyak kekhawatiran. Padahal Allah Maha Kaya. Padahal Dia memang telah mengatur rezeki kepada kita. Tak semua diserahkan, tapi diatur dengan ketentuan yang telah Dia takar agar kita mampu menerimanya. Sebab jika tidak ditakar, habis kita binasa. Perumpamaan dunia ini menikmatinya bagaikan seekor semut. Dia melihat madu, kemudian dia ambil sedikit madu tersebut, terasa nikmat. Subhanallah. Dia dekat ke pinggir, dia minum sedikit madu, terasa nikmat. Tak sabar akhirnya nyemplung ke dalam madu. Mati dia, tak bisa keluar daripada madu. Begitulah dunia ini. Nikmat karena kita ambil sedikit-sedikit. Coba sekaligus dapat rezeki besar. Subhanallah. Banyak orang tenggelam binasa gara-gara rezeki besar. Ya. Kadang-kadang orang dapat uang PHK pun akhirnya dia tersesat. Ya, dapat uang PHK 300 juta, setengah M. Ya, akhirnya dia jadi setengah M juga, dia setengah modar. Tak mampu dia ya menggunakan dengan baik dan benar. Maka syukurlah nikmat yang sedikit-sedikit itu. Kadang-kadang kita menggerutu, payah pasar, sepi pasar, rezeki surut, selalu menggerutu. Gaji tak naik-naik. Subhanallah. Padahal itu yang Allah tentukan, ya, yang terbaik bagi kita kala itu. Subhanallah. Jadi itulah kata Allah Jalla wa'ala. Aku berikan setiap mereka apa yang mereka minta, tak mengurangi kerajaanku, kecuali hanyalah bagaikan berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya jarum. Naam. Wa fi sahihaini an Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa kunna idza 'alauna kabbarna, fa qala irba'u 'ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, walakin tad'una sami'an basiran qariba. Wa qawluhu irba'u 'ala anfusikum ay urfuku bi anfusikum fala tukallifuha bi raf'i aswatikum, fa innahu la hajata ila dhalik, fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswati al-khafiyyata kama yasma'ul jahriyata. Dan dalam hadis yang dikutip Bukhari Muslim, kitab dalam kitab mereka Sahihain, dari jalur Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, dan setiap kami ketika itu sedang bertakbir dengan suara tinggi. Ketika berjalan mereka memuji Allah, mereka bertakbir dengan suara yang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kami berzikir dengan suara tinggi, bertakbir dengan suara tinggi, dia berkata, irba'u 'ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Nanti habis suara kalian. Dan yang kalian seru itu, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Bukanlah zat yang peka, sering singgah menjerit-jerit. Dan dia bukanlah tak hadir. Dia hadir bersama kalian. Tidak peka. Coba antum bicara sama orang peka. Ajab. Woi bulan. Tak dengar. Allah bukan zat yang peka. Berdoa tak usah menjerit-jerit. Allah dengar. Ya Allah. Tak usah. Dalam hatimu kau katakan. Atau kau pendengarkan telingamu sendiri. Allah dengar. Tabarakallah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihani diri kalian, sesungguhnya dia yang kalian seru itu bukanlah zat yang peka, lagi tak ada. Walakin tad'una sami'an basiran qariba. Yang kalian seru adalah zat yang dia maha mendengar, maha melihat, maha dekat, bahkan dia lebih dekat kepada kalian daripada punuk unta kalian atau leher-leher unta kalian. Subhanallah. Jadi perkataan irba'u 'ala anfusikum ay irfuqu bi anfusikum, kasihan dari kalian, capek kalian menjerit-jerit tak guna. Dia dengar apa yang kalian minta. Fala tukallifuha bi rafi aswatikum, jangan kalian membebani diri kalian mengangkat suara tinggi-tinggi dalam berzikir kepada Allah. Sesungguhnya Allah tak butuh demikian. Dia bukanlah Tuhan yang peka. Subhanallah. Sesungguhnya Tuhan yang kalian agungkan, kalian besarkan, dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi melihat, mendengar segala macam suara yang tersembunyi dan segala suara yang jelas, yang dikeraskan. Dan ini menunjukkan zikir dengan suara kuat itu tak benar. Teriak-teriak, La ilaha illallah. Tak perlu. Nabi tak pernah ajarkan sampai bergoyang masjid gara-gara tahlilnya. Kadang-kadang masjid tak bisa bergoyang karena masjidnya kokoh seperti Sabil Najah ini. Badannya bergoyang-goyang. Subhanallah. Tak benar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Zikirlah engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan dirimu. Wa khifatan, dengan suara yang perlahan. Kalau antum mau zikir keras, azan. Nah, silakanlah bantilah itu. Teriaklah antum sebagaimana kawannya. Kalau azan enggak pernah dipelan, kencang suaranya. Memang tempatnya untuk berzikir keras, azan. Bertalbiyah. Ya, disuruh gitu memang keras agar tampak syiar Islam. Labbaik Allahumma labbaik, itu Allah yang suruh. Maka jangan dikiaskan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ya, semuanya ada tempatnya. Kalau kau memang mau berzikir keras, minta supaya kau jadi muazzin. Azanlah, angkat suara keras-keras. Ya, ketika berhadapan dengan musuh, bertakbirlah keras-keras. Itu diperintahkan, bukan ketika demo. Ini ketika demo. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.